DIN yang pertama demokrasi yang berlaku di Indonesia. DIN-nya kan demokrasi sekarang ini. Kalau kan nggak ada yang nyangkut presiden kemarin itu yang ngomong jangan sampai kita melanggar syariat Islam. Tapi yang di kampanye itu jangan sampai kita melanggar prinsip-prinsip demokrasi katanya. Begitu. Berarti nggak boleh melanggar tuh demokrasi. Tapi Islam boleh melanggar. Ya begitulah orang-orang yang itu ya. Apa ngomongnya dengan kerja saya ya sekarang. Jadi ya saya sudah paham bagaimana cara mencegah kan supaya media-media itu kapok. Saya mau katakan dalam din demokrasi media massa itu adalah satu profesi yang mulia melebihi ustaz. Nah, sekarang ini di Indonesia bupati bisa dihukum masuk penjara. Gubernur bisa, menteri bisa, pengacara sudah ada yang masuk pengacara, masuk penjara, hakim bisa masuk penjara. Hanya satu profesi yang tidak bisa masuk penjara di Indonesia, wartawan. Jadi dia mau tulis berita apa saja, nggak masuk. Nggak bakal bisa menghukum media massa di Indonesia. Jadi kalau ditanya, bagaimana cara menghukum? Nggak bisa. Nyerah saya kalau ditanya begitu. Bukan keadaan, nggak dikerjain. Hukuman bagi media massa yang membiarkan berita bohong itu nggak bisa dipenjara, hanya bisa didenda. Itu pun kalau polisi mau ngerjain, hanya bisa didenda senilai 500 juta rupiah saja. Hanya denda hukumannya. Kalau kita anggap media itu menyiarkan berita bohong tentang Islam, nah ini sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Saya sendiri melaporkan, ada 8 televisi saya laporkan dan 3 koran saya laporkan. Jadi 11 totalnya itu ke Dewan Pers. Ya. Termasuk Metro TV, termasuk TV One. Ya, Trans 7 semua, 8 TV itu saya laporin ke Dewan Pers. Pernyataan dari Dewan Pers setelah diperiksa apa? Ternyata ya suruh muat hak jawab saja. Ya silakan FPI membuat hak jawabnya. Udah begitu aja. Gak bisa dihukum. Jadi kalau ditanya, kalau kita mau menggunakan bagaimana membuat jerah mereka, ya harus tegak dulu hukum Islamnya. Yang bisa melindungi umat Islam, yang bisa menjaga umat Islam, dan yang bisa membuat umat Islam kuat itu kalau syariat Islam secara kafah ditegakkan. Nah, kekuasaan syariat Islam itu hanya bisa tegak dalam konteks menghukum, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya bisa tegak setegak-tegaknya kalau ada pemerintahan yang berdasarkan pemerintahan Islam basisnya. Kalau hukum-hukum yang digunakan bukan hukum Islam seperti sekarang, ya nggak bisa dihukum. Nah, jadi jangan pernah berharap dengan hukum yang ada sekarang. Tapi kalau apakah sudah dilakukan tindakan untuk membuat mereka kapok? Sudah kita lakukan, tapi nggak dihukum. Cuma disuruh bikin hak jawab saja. Nah, jadi perjuangan kita ini, jadi barang begini, FPI itu menjadi negatif di mata masyarakat karena kalau ada tempat jual miras, FPI bergerak, tempat mirasnya botol-botol dihancurin, maka yang diberitakan FPI melakukan anarkis. Dan anak-anak laskar FPI yang melakukan tindakan itu pasti dihukum. Ya, karena memang itu hukum pidananya. Merusak barang orang lain itu pidana dalam sistem hukum komun ini. Tapi kalau hukum Islam yang berlaku, dapat bintang jasa Mahaputra itu pasti laskar. Ya kan? Ya pastilah membantu polisi dalam rangka menegakkan hukum. Karena hukumnya apa? Melarang orang menjual minuman keras. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi prioritas kita sekarang adalah menegakkan hukum Islam itu. Kalau enggak, kalau masih tetap mau menegakkan syariat Islam tanpa perlu hukum syariatnya ada, ya boleh saja, silakan. Tapi siap-siap saja ditangkep oleh hukum togutnya. Jangan nangis kalau ditangkep. Itu resikonya kita hidup di negara yang tidak menggunakan hukum Islam. Resikonya ditangkep begitu. Sama seperti jihad. Jihad itu dalam Islam wajib. Ya kan? Dalam Islam kan wajib tuh. Jihad itu. Tapi karena dilakukan oleh di negara yang bukan berlaku hukum Islam, menjadi kriminal, teroris disebutnya. Tapi kalau mau melakukan juga, lakukan saja. Tapi dituduh teroris, ditangkep. Resikonya begitu. Resikonya itu. Nah, jadi kita harus mengerti posisi-posisi kita ini seperti apa. apa prioritas perjuangan kita? Kalau saya, prioritasnya islamkan dulu aturannya, dijadikan dulu negara ini berdasarkan syariat. Nah, cara, soal caranya bagaimana, nah itu taktik dan strategi menurut saya yang menentukan perjuangan berhasil atau tidak. Jadi saya kira itu ya Bu ya, Ummu Salman tadi ya, terima kasih. Itulah jawaban saya. Yes.